Konsultasi Syariah. Adakah musik di surga? Pertanyaan, apakah di surga ada musik? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Dalam Al-Quran, terdapat celaan untuk nyanyian dan musik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, di antara manusia, ada orang yang mempergunakan lahwul hadis untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Quran Surat Luqman, ayat 6. Mengenai makna lahwul hadis, terdapat penjelasan dari beberapa sahabat, di antaranya, 1. Keterangan Ibnu Mas'ud. Dari Abu Sohba Al-Bakri, beliau mendengar Abdullah bin Mas'ud ketika ditanya tentang ayat di atas, kata Abdullah bin Mas'ud, itu nyanyian. Demi Allah, zat yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia. Beliau ulang-ulang sebanyak 3 kali. Tafsir Ibnu Katsir. 2. Keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tinta umat Islam, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mengatakan, itu nyanyian. 3. Keterangan Imam Mujahid rahimahullah. Mujahid mengatakan, Allahu adalah genderang. Tafsir At-Tabari. 4. Keterangan Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, ayat ini, yaitu Surat Luqman ayat 6, diturunkan terkait nyanyian dan seruling. Tafsir Ibnu Katsir. Ini semua menunjukkan bahwa musik adalah sesuatu yang tercela. Apakah sesuatu yang tercela ini ada di surga? Untuk nasyid dan nyanyian, tidak semuanya tercela. Karena itu, pernah ada orang bernyanyi di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari raya dan beliau biarkan. Di surga, para bidadari menyambut para suaminya dengan nyanyian merdu mereka. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya para istri di surga, mereka bernyanyi di depan suaminya dengan suara yang paling merdu yang pernah didengar seseorang. Di antara lirik nyanyian mereka, kami para bidadari indah, istri orang-orang yang mulia. Hadis riwayat Tabrani dan disahihkan Al-Albani. Adakah musik di surga? Ada beberapa ayat yang menyatakan bahwa penduduk surga tidak mendengar lagwun atau suara sia-sia dan suara-suara sumber dosa. Di antaranya firman Allah Ta'ala yang artinya, mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 25. Allah juga berfirman di Surat At-Tur yang artinya, di dalam surga mereka saling memperebutkan piala gelas yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tiada pula perbuatan dosa. Quran Surat At-Tur ayat 23. Ketika penjelasan tentang musik, apakah kelak ada di surga? Lembaga Fatwa Syabakah Islamiyah menjelaskan hukum musik, lalu menyebutkan dalil di Surat Al-Waqi'ah, kemudian menyatakan, oleh karena itu, tidak layak musik ada di surga. Karena dosa dan bunyi sia-sia atau semacamnya, tidak ada tempat di surga. Dan juga, surga adalah negeri yang baik, penghuninya orang-orang baik, dan mereka tidak menginginkan kecuali kebaikan. Fatwa Syabakah Islamiyah. Demikian, Allahu A'lam.